وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Tentang pukulan, ya, tentang pukulan-pukulan yang apa namanya di mungkin dilakukan oleh semua peruk, ya, itu ya, karena pukulan ini juga memang masyru', ya, memang disyariatkan. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan pemukulan dalam ruknya tidak ada, ya, tidak bisa juga. Memang pukulan ada, tapi, nah, di sini ada tapinya. Cara memukul dalam rukyah itu ada tata caranya, nggak sembarangan. Pernah mungkin kita lihat ada yang memukul di bagian wajah, ceplak. Ada yang mungkin mukul pakai bogem, kayak lagi tinju. Atau bahkan mungkin menendang di bagian tengkuk. Bahkan menampar pipi dengan kaki. La ilaha illallah, ini sudah sangat jauh dari akhlak rukyah, bahkan sudah sangat jauh dari akhlak muslim. Itu mesti kita tahu bagaimana tata cara memukul jin yang ada di dalam tubuh manusia yang memang benar-benar jin itu tidak bisa didakwahi dan sudah mentok, nggak ada cara lain kecuali pukul. Ini ada tata caranya. Hal ini, ya, kita ambil dari kitab Ahkamut Ta'amuli Ma'al Jinni Wa Adabur Ruqa' Syar'iyyah. Ya. Yang pertama jawazu dharbul mamsus inda ta'akkudi min wujudil jinni fihi. Boleh kita memukul orang yang kesurupan, ya, ketika kita sudah benar-benar yakin dan sudah benar-benar memang nyata bahwasanya di dalam tubuh pasien ini ada jinnya. Jangan sampai ketika pasien baru datang, ya, masih sadar kita gebugi, waduh bahaya gue. Apalagi ada yang berdalih langsung meludahi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meludahi seorang anak yang sakit, diludahi mulutnya langsung sembuh. Beda sama Nabi. Ludah Nabi sama ludah kita beda. Ludah Nabi penuh barokah, ludah kita penuh bakteri. Belum lagi ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari mulut yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berkata kasar. Sedangkan ludah kita keluar dari mulut yang hobinya mungkin berdusta, hobinya ghibahin orang, hobinya berkata kasar mungkin, sangat jauh berbeda. Walaupun boleh kita meludah, tapi dengan ludah yang khafif, yang sedikit. Nah, ini boleh. Memukul asalkan harus yakin benar jin itu udah ada tubuh pasien. Bahkan karena kesurupan itu dibagi dari beberapa bagian, maka kita harus benar-benar yakin bahwasanya pasien ini jenis kesurupannya adalah kesurupan yang kulli. Kulli ini adalah kesurupan yang 100% dia tidak sadar. Karena terkadang dan bahkan kebanyakan pasien, ya, orang-orang yang diganggu ketika kesurupan itu adalah kesurupannya jenis-jenis kesurupan juz'i. Kesurupan yang cuma sebagian tubuh aja, tetapi akal pikirannya dia itu sadar. Nah, ini enggak bisa kita pukul. Enggak bisa kita pukul sebegitunya. Kalaupun mesti mukul harus dengan mungkin pukulan-pukulan atau alat-alat yang tidak membahayakan. Yang kedua, an yakuna dorban, oh, harus dengan menggunakan pukulan yang ringan atau pukulan yang pelan. Mungkin bisa kita contohkan gini, mungkin jangan di dek gitu atau di wow, ini lebih bahaya lagi. Cukup pukul aja, jangan, ini udah terlalu keras, sakit, bahkan ini bisa memar biru. Nah, kalau biru yang dikambing hitamkan jin, katanya itu fitnah jin, ngawur itu. Ahur gak bisa disalahkan, gak mau disalahkan orang-orang seperti itu. Keblinger. Cukup, ini aja. Atau bahkan dikoreskan atau diusap. Sebagai Nabi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika sakit, beliau mengusap bagian yang sakit tersebut. Cukup pukul yang pelan. Tek. Ini aja. Ini sudah sangat sakit sebenarnya. Bahkan goresan yang dikit ini juga sudah sangat sakit bagi bangsa jin. Yang ketiga, ijtinabud dharb fil wajh. Menghindari memukul wajah. Nah, karena memukul bagian wajah itu haram. Secara syariat aja haram. Enggak percaya bisa dilihat kitab Bulughul Maram di situ tertuliskan enggak boleh kita memukul wajah. Enggak boleh memukul wajah. Entah itu waktu dia sadar atau kesurupan atau kena jin atau yang lain-lain, jangan, kalau bisa jangan mukul wajah. Yang mukul pakai tangan aja enggak boleh, apalagi pakai kaki. Itu ada yang pernah mukul seperti itu. Kenampar pakai kaki itu, naudzubillah. Ad-darbu yakunu fil amakin allati tatahamalu ad-darbu mithlu sadar wa zahr wa rijlain wa yadain wa ajmal adun lid-darbi qadaman. Mukulnya kalau mau mukul juga harus pada tempat-tempat yang tidak membahayakan. Sebagaimana apa namanya? Yang bahaya di sini ya. Di mana namanya? Di ulu hati misalnya, di tengkuk dan lain sebagainya. Kalau bisa ya di ini, dada gini aja. Di punggung itu enggak terlalu bahaya. Di kaki, dua kaki, di dua tangan. Dan yang paling baik ya, kita pukul adalah di telapak kaki. Bisa kita pukul sambil membaca surat Fusilat ayat 29. Faqala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Cepet cepet cepet. Atau di gini. Atau kadang kala begini-gini asal sudah sangat sakit. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ini semua kita rukyah harus dengan menggunakan ilmu. Jangan berstatement sendiri. Karena ilmu kita belum ada apa-apanya. Jadi lebih baik dan lebih hati-hati ya kita merujuk kepada pendapat para ulama yang memang benar-benar bidang di dalam hal rukyah ini. Terapi rukyah ini.